Wabarakallahu fiikum. InsyaAllah pada pagi hari ini kita membahas berkaitan dengan zakatul fitri. Zakatul fitri disebut dengan zakat al-fitri dikarenakan wajib ditunaikan disebabkan al-fitr, disebabkan berbuka, atau ditunaikan di akhir bulan Ramadan. Saya sebut dengan zakatul fitri. Al-fitri artinya berbuka. Nah, dan boleh juga disebut dengan zakatul fitrah. Al-fitrah maknanya berkaitan dengan badan atau jiwa seorang. Disebut dengan zakatul fitrah. Ini dilihat dari hikmah zakatul fitri. Rasulullah SAW menyebutkan hikmahnya itu tuhratan lisa'im minal lagwi warwafasi, pembersih, penyuci bagi orang yang berpuasa dari ucapan dan perbuatan yang sia-sia. Nah, sehingga bisa disebut dengan zakatul fitri kalau dilihat dikarenakan sebabnya. Nah, yaitu sebabnya al-fitr, berbuka, ya, di akhir bulan Ramadan. Atau juga bisa disebut dengan zakatul fitrah dilihat dari sisi hikmahnya. Hikmah zakatul fitri yaitu tuhratan lisa'im, membersihkan, mensucikan orang yang berpuasa. Ini berkaitan dengan jiwa seorang. Nah, adapun hukumnya, zakatul fitri ini wajib bagi setiap muslim. Ya. Adapun orang kafir tidak wajib mengeluarkan zakatul fitri. Kenapa? Dikarenakan mereka walaupun mengeluarkan zakatul fitri tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan tidak dibangun di atas keimanan dalam melaksanakan ibadah tersebut. Sehingga wajib bagi setiap muslim. Nah, berdasarkan hadis dari sahabat Umar atau Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau beliau mengatakan, siapa? Abdullah bin Umar. Faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri sa'an min tamr atau sa'an min sa'ir al-amdi wal-hur wal-dhakari wal-unsa wal-saghir wal-kabir min al-muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat al-fitri satu sok, ya, satu sok itu empat mud, nah, dua kepal, ya, tangan dewasa sebanyak empat kali, ini namanya satu sok. Sekarang kita bahas ukuran berdasarkan timbangan berapa satu sok tersebut. Satu sok baik berupa kurma atau berupa gandum diwajibkan kepada budak dan juga orang yang merdeka, bagi laki-laki, bagi perempuan, bagi anak kecil, bagi orang dewasa, minal muslimin, dari kalangan kaum muslimin. Ya, sehingga jelas wajibnya itu bagi muslim. Nah, ya. Dan zakat fitri ini berlaku kepada budak atau orang yang merdeka, laki-laki, perempuan, begitu juga anak kecil. Wajib dikeluarkan zakat fitrinya. Nah, ya, terjadi khilaf tentang janin yang masih dalam kandungan. Apakah wajib dizakati ataukah tidak? Wallahu a'lam, pendapat yang kuat, janin yang berada dalam kandungan tidak wajib untuk dizakati. Kenapa? Dikarenakan tidak dinyatakan sebagai anak kecil. Ya, statusnya masih janin. Sementara wajibnya zakat itu wasagir, bagi anak kecil. Sementara janin belum dinyatakan anak kecil. Tapi walaupun demikian, nah, para ulama al-arba'ah, al-imam al-arba'ah menyatakan sunnah. Walaupun tidak wajib, tapi disunnahkan. Bittifakil a'immah al-arba'ah. Menurut kesepakatan empat imam madhab. Ya, sifatnya sunnah, bukan kewajiban. Nah, pembahasan yang kedua berkenaan dengan hikmah zakatul fitri. Tentunya kalau kita berbicara tentang hikmah dalam syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diketahui oleh akal kita yang sempit ini sedikit sekali, terbatas. Nah, ya, di sana masih ada hikmah-hikmah yang lebih banyak yang kita tidak mengetahuinya. Nah, dan di antara hikmah zakatul fitri, yang pertama sebagai bentuk berbuat baik kepada orang-orang fakir, kepada orang-orang miskin. Nah, ya, dan juga mencegah mereka supaya tidak meminta-minta di hari raya Idul Fitri. Ya. Ketika kaum muslimin mendapatkan kebahagiaan di hari raya tersebut, jangan sampai ada saudara kita yang kelaparan, ada saudara kita yang meminta-minta ke sana dan kemari. Nah, ya. Sehingga di antara hikmah adanya zakatul fitri, fuqara wal masakin ikut merasakan kebahagiaan di hari raya Idul Fitri. Sehingga mereka tidak meminta-minta kepada orang lain. Nah, mereka merasa senang, merasa bahagia, sebagaimana orang-orang kaya merasa bahagia di hari raya tersebut. Dikarenakan al-Eid ini bagi semua, ya, bagi semua kalangan, yang kaya, yang miskin, yang besar, yang kecil, bukan hanya bagi orang kaya saja, tapi Eid bagi semua kalangan, dari kalangan kaum muslimin. Nah, yang kaya, yang miskin, ya, yang kecil, yang besar, merasakan kebahagiaan. Ini hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua, berhias dengan akhlak yang terpuji, ya, dengan sifat dermawan, memberi kepada yang lain, peduli kepada yang lain. Ini merupakan akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji. Ya. Dan kalau kita mengeluarkan zakatul fitri sebagai bentuk kepedulian kita terhadap saudara-saudara kita yang membutuhkan. Nah, yang ketiga hikmahnya, menumbuhkan dan memperkuat ukhuwah al-imaniyah. Ya, persaudaraan seiman, persaudaraan seislam. Dengan zakat fitri memperkuat, ya, ukhuwah al-imaniyah. Nah, yang kaya menyayangi yang fakir, yang miskin. Yang miskin pun menghormati yang kaya. Ya, sehingga tercipta ukhuwah imaniyah yang kuat antara yang kaya dan yang miskin. Nah, terjauhkan sifat hasad, iri, dengki dan semacamnya. Dikarenakan yang kaya memiliki rasa peduli, perhatian kepada orang-orang miskin, di antaranya dengan zakatul fitri. Ya. Yang keempat, di antara hikmahnya tuhratun lisaim. Untuk membersihkan, mensucikan ya, orang yang berpuasa dari perbuatan-perbuatan atau ucapan-ucapan yang sia-sia ketika dilakukan di bulan Ramadan. Kita menyadari bahwasannya puasa kita ini banyak kekurangan. Ya. Berpuasa kadang-kadang tidak menjaga lisan kita. Berpuasa tidak menjaga perbuatan kita. Masih banyak kemaksiatan-kemaksiatan. Baik sifatnya ucapan atau sifatnya perbuatan yang kita lakukan di bulan Ramadan. Yang kita lakukan tatkala kita berpuasa. Ya. Sehingga untuk membersihkan ya, puasa kita dari kotoran-kotoran tadi, kemaksiatan-kemaksiatan baik sifatnya ucapan atau perbuatan, di antaranya dengan zakatul fitri. Nah, yang kelima, sebagai bentuk syukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala yang banyak. Ya. Yang kita keluarkan sebagian daripada harta kita. Nah, sebagai bentuk syukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala yang banyak. Di antara kenikmatan tersebut adalah diberikan taufik untuk menyempurnakan puasa di bulan Ramadan. Ini kenikmatan yang besar. Ya, sebagai bentuk syukurnya, ya, di akhir bulan Ramadan, kita mengeluarkan zakatul fitri. Nah, hikmah yang lainnya, tentunya zakat fitri ini bentuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ini di antara hikmah-hikmah atau sedikit dari hikmah yang kita ketahui. Dan di sana masih banyak hikmah-hikmah yang lain yang mungkin kita tidak mengetahuinya. Nah, pembahasan yang berikutnya, kepada siapa diwajibkan zakatul fitri? Zakatul fitri ini diwajibkan kepada seorang muslim yang memiliki kelebihan makanan pokok untuk dirinya dan keluarganya sehari semalam. Ya. Jadi, bagi setiap muslim yang memiliki kelebihan makanan pokok ya, untuk diri dan keluarganya sehari semalam, maka dia wajib mengeluarkan zakatul fitri. Dalam artian, seseorang misalkan, dia memiliki harta, uang, atau makan pokok, walaupun misalkan pas-pasan, walaupun sedikit, tapi bisa lebih untuk hari esok. Ada untuk hari esok. Nah, ya, maka dia wajib mengeluarkan zakatul fitri. Ya. Sehingga di sini menunjukkan bahwasannya al-masakin bertingkat-tingkat keadaannya. Orang miskin, orang fakir bertingkat-tingkat keadaannya. Ada orang fakir, orang miskin yang dia tidak memiliki makanan pokok sama sekali dalam seharinya. Atau ada, tapi tidak ada untuk esok. Nah, ya. Miskin yang semacam ini, yang dia tidak memiliki makan pokok untuk hari tersebut, tidak wajib mengeluarkan zakatul fitri. Atau ada makanan tapi hanya untuk hari itu saja. Hari esoknya dia bingung, enggak tahu. Saya makan atau tidak hari esok. Ya. Maka yang semacam ini tidak wajib mengeluarkan zakat al fitri. Ya. Tapi bagi miskin yang dia ya, miskin tapi masih ada persediaan atau cadangan makanan untuk hari esok. Nah, sekarang makan misalkan untuk besok masih aman. Masih ada beras misalkan untuk esok. Nah, Atau walaupun tidak ada beras, beras masih ada uang misalkan untuk membeli beras dan makanan. Makanya semacam ini walaupun dia masih miskin, tetap mengeluarkan zakatul fitri. Ya, sekali lagi, kewajiban bagi seorang muslim yang memiliki kelebihan makanan sehari semalam bagi diri dan keluarganya. Ya. Kalau ada makanan misalkan, cukup hanya untuk dirinya saja. Ya. Kalau untuk dirinya bisa lebih satu hari dua hari. Tapi keluarga bisa kelaparan. Ya. Maka yang semacam ini pun tidak wajib mengeluarkan zakat fitri. Baik. Dan diwajibkan zakat fitri bagi seseorang dan yang wajib dinafkahinya. Ya. Seperti istrinya, anak-anaknya, atau mungkin pembantunya kalau mereka dari kalangan kaum muslimin. Nah, ya sehingga anak kecil, siapa yang wajib mengeluarkan zakat fitrinya? Ya orang tuanya, ayahnya. Istri, siapa yang wajib mengeluarkan zakat fitrinya? Ya suaminya. Nah, ya. Dan perlu kita ketahui bahwasanya wajibnya zakat fitri ini berkaitan dengan bulan Ramadan. Dan kita mengetahui Ramadan itu dimulai dari awal masuknya bulan Ramadan sampai terbenam matahari di akhir bulan Ramadan. Oleh karena itu, apabila misalkan seorang anak lahir sebelum terbenam matahari di akhir bulan Ramadan, wajib tidak mengeluarkan zakat fitrinya? Wajib. Ya. Kenapa dikatakan masih masuk bulan Ramadan? Ya. Beda halnya kalau seandainya si anak tadi lahirnya setelah terbenam matahari. Ya. Di akhir bulan Ramadan. Maka tidak wajib untuk mengeluarkan zakatul fitri. Begitupun ketika seorang masuk Islam. Kalau masuk Islamnya sebelum terbenam matahari di akhir bulan Ramadan, wajib mengeluarkan zakatul fitri. Tapi kalau seandainya masuk Islamnya ya, di malam Id, setelah terbenam matahari di akhir bulan Ramadan, maka tidak wajib untuk mengeluarkan zakatul fitri. Nah, berapa ukuran zakatul fitri? Ya. Tadi kita sebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya zakatul fitri ini so'an, satu so'. Ya. Diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, kunna nukhriju zakatul fitri so'an min ta'amin aw so'an min sa'irin atau so'an min tamrin. Kami mengeluarkan zakat fitri satu so' dari makanan. Ini sebagai dalil yang menunjukkan bahwasanya zakatul fitri ini tidak terbatas hanya kepada kurma dan gandum saja. Akan tetapi pendapat yang kuat dikembalikan kepada makanan pokok suatu negeri. Ya, kalau kita di Indonesia berarti apa? Beras. Nah, ya. Satu so dari gandum dan satu so dari kurma. Ini satu so. Nah, dan kita sebutkan tadi satu so ini adalah arba'atu amdad, empat mud. Ya, satu mudnya ini, nah, dua kepalan tangan orang dewasa. Ya, kedua tangannya atau telapak tangannya disatukan. Nah, kemudian apa namanya, satu kepalan atau dua kepalan tangan ini disebut dengan satu mud. Nah, berarti kalau satu sok empat. Ya, kalau kita ambil beras misalkan, ini oleh dua tangan, ya ambil berasnya ini satu, dua, tiga, empat. Disebut dengan satu so. Nah, Dan so ini merupakan ukuran takaran, mikyal, ya, ukuran takaran. Sehingga tatkala dirubah ukurannya menjadi wazan, timbangan, ada sedikit perbedaan di antara para ulama. Nah, yang sifatnya takaran, ya, menghitung volume, ya, kalau takaran, ya, nah, menghitung volume, ketika dirubah menjadi ukuran timbangan, nah, yang diukurnya ya kilo dan sebagainya, berat. Nah, ini berbeda pendapat di antara para ulama, ya. Dikarenakan tentunya makanan pokok ini memiliki masa jenis yang berbeda, sehingga ada khilaf di antara para ulama tentang menentukan berapa satu so ini kalau diukurkan dengan timbangan. Nah, ya. Laznah Andaimah berpendapat satu so ini kurang lebih 3 kilogram. Di pendapat Syekh Ibn Baz, Syekh Salih Al-Fauzan, Syekh Al-Basam, Syekh Salih Al-Hidan. Nah, Laznah Andaimah berpendapat satu so ini kurang lebih 3 kilogram. Ya. Di antara ulama yang lainnya seperti Syekh Ibn Saimin rahimallahu ta'ala berpendapat 2,4 kilo pun sudah masuk ke dalam ukuran satu sok. Nah, kalau Kementerian Agama berapa? 2,5, ya, sudah masuk. Sehingga kisaran demikian, kisaran 2,5 sampai 3 kilogram, ya, ini ukuran satu sok. Ya, kalau kita mau berhati-hati, mau cari amannya, keluarkan 3 kilogram. Ya, kalau berhati-hati cari amannya. Tapi ya tadi 2,5 pun insya Allah sudah masuk. Ya, tapi kalau kita mau berhati-hati cari aman, nah, maka dikeluarkan 3 kilogram. Barakallahu fikum. Ini tentang ukuran satu sok. Ya. Para imam menyatakan tidak boleh mengeluarkan zakat fitri berupa uang, ya, walaupun Abu Hanifah menyatakan boleh. Ya. Kalau jumhur ulama, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam As-Syafi'i mengatakan tidak boleh mengeluarkan zakat fitri bentuknya uang. Akan tapi harus mengeluarkan dalam bentuk makanan pokok. Ya. Nah, sehingga madhab As-Syafi'i menyatakan harus dengan makanan pokok. Nah, ya, kecuali kalau sifatnya taukil, mewakilkan. Ya, mungkin kita sedang sibuk atau kita tidak sempat membeli beras. Kita titipkan uang kepada amil misalkan. Nah, kepada panitia zakat fitri untuk dibelikan beras, tidak mengapa. Dikatakan sifatnya taukil, mewakilkan. Nah, dan bagi amil pun, hendaknya dia memberikan beras, tidak mengeluarkan dalam bentuk uang. Ya. Nah, sampai di antara para ulama yang lainnya membuat perumpamaan ketika ada yang mengatakan dengan uang itu lebih mudah, lebih simpel, ya, tidak ribet. Nah, kemudian juga masyarakat lebih membutuhkan uang daripada beras. Ya. Kita jawab, pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah ada uang, alat tukar dinar atau dirham. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap memerintahkan berupa apa? Makan pokok. Ya. Supaya nampak siar-siar Islam. Ya. Kemudian juga para ulama ada yang menjawab, nah, kalau alasannya demikian, bagaimana dengan kurban? Bukankah manusia itu lebih membutuhkan uang daripada daging hewan kurban? Apakah boleh berkurban dengan apa sifatnya? Uang, tidak ada hewan kurbannya. Ya, tidak boleh. Begitu pun zakat fitri. Ya. Barakallahu fikum. Imam An-Nawawi rahimallahu taala, Imam An-Nawawi beliau adalah salah satu ulama dari kalangan madhab As-Syafi'i. Dia mengatakan wa qulu Abi Hanifah rahimahullah mardud. Ya. Ucapan Abu Hanifah yang membolehkan zakat fitrah dengan uang, ucapan yang mardud, tertolak. Nah, kalau seandainya boleh dengan uang, niscaya akan dijelaskan oleh Allah atau oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma kana rabbuka nasiya, Allah itu tidak akan lupa. Ya. Tapi ternyata syariat ini tidak menyebutkan pembolehan dengan uang, sehingga kembali kepada apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan makanan pokok. Nah, dan di hikmahnya merupakan syiar Islam. Ya, syiar Islam terlihat, ya, membagikan beras kepada mustahiknya. Syiar Islam. Kapan waktu mengeluarkan zakat al-fitri? Di sini ada waktu yang afdol, ada juga waktu yang dibolehkan. Ya. Kalau waktu yang afdol dikeluarkan sebelum manusia keluar melaksanakan sholat Idul Fitri. Ini waktu yang afdol. Ya. Dari sahabat Ibnu Umar, beliau mengatakan amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi zakatil fitri an tu'adda qabla khurujin nasi ila shalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan zakat fitri. Nah, untuk ditunaikan sebelum manusia keluar melaksanakan sholat Idul Fitri. Ini waktu yang afdal. Ya. Misalkan habis subuh langsung bagikan zakat fitri. Ini waktu yang afdal sebelum manusia keluar menuju lapangan untuk melaksanakan sholat Id. Nah, ya. Dan boleh untuk menyegerakan. Ya. Bagi yang menerima atau mengambilnya satu hari atau dua hari sebelum Idul Fitri. Nah, ini waktu yang dibolehkan. Ya, dibagikan satu hari atau dua hari sebelum Idul Fitri. Nah, apalagi kalau kita khawatir misalkan. Kalau kita bagikan sebelum manusia berangkat melaksanakan sholat Id, khawatir tidak tersampaikan kepada mustahiknya. Ya. Maka tidak mengapa satu hari atau dua hari sebelum Idul Fitri. Ya. Ini pun dilakukan oleh Ibn Umar. Nah, Ibn Umar memberikannya kepada yang menerimanya satu hari atau dua hari sebelum Idul Fitri. Ya. Dan diharamkan untuk mengakhirkan sampai keluar waktunya tanpa ada udzur. Ya. Dikeluarkan misalkan di lapangan ketika manusia setelah melaksanakan sholat Idul Fitri, ini zakat fitri misalkan dianggap tidak sah. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam faman addaha qabla shalah fahiya zakatun maqbulah, barang siapa yang menunaikannya sebelum sholat Idul Fitri itu terhitung zakat fitri yang diterima. وَمَنْ أَدَّهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ. Dan barang siapa yang menunaikannya setelah sholat, terhitung sodakoh. Di antara bentuk-bentuk sodakoh, bukan sebagai zakat. Nah. Ya. Kemudian siapa yang berhak untuk mendapatkan zakatul fitri? Ya. Kita tahu bahwasanya asnafuz zakat, orang-orang yang berhak untuk menerima zakat pada asalnya ada 8 asnaf disebutkan dalam surah At-Taubah. Nah, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin ila akhirih. Ya. Zakat itu diberikan kepada orang fakir, orang miskin, amil dan lain sebagainya. Disebutkan 8 asnaf. Apakah 8 asnaf ini berhak untuk mendapatkan zakat fitri ataukah tidak? Terjadi khilaf di antara para ulama, tapi pendapat yang kuat, yang berhak untuk mendapatkan zakatul fitri, hanyalah orang-orang miskin. Masuk di dalamnya orang-orang fakir. Ya. berdasarkan sabda Nabi SAW bahwasanya zakatul fitri ini tuhratan lisa'im minal lagwi warrobasi wa tu'matan lil masakin. Zakat fitri ada sebagai pembersih, pensuci, orang yang berpuasa dari ucapan dan perbuatan yang keji, yang sia-sia, dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Ya. Sehingga dari ini jelas sekali, yang berhak untuk mendapatkan zakatul fitri adalah orang-orang miskin. Masuk ke dalamnya orang-orang fakir. Nah, adapun amil, ya, adapun yang lainnya, tidak berhak mendapatkan zakatul fitri menurut pendapat yang kuat. Ya, walaupun terjadi khilaf di antara para ulama, tapi pendapat yang kuat berdasarkan hadis tadi hanya diberikan kepada orang miskin. Nah, masuk di dalamnya orang fakir. Ya. Adapun sekali lagi asnaf yang lainnya, amil misalkan. Nah, adapun yang lainnya selain fuqara wal masakin, maka tidak boleh. Kecuali kalau amilnya itu miskin, dia mendapatkan zakat dikarenakan kemiskinannya, bukan dikarenakan sebagai amil. Ya. Ini pun dikuatkan oleh Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'adnya. Nah, ya, bisa dia berikan langsung kepada mustahiknya, ataukah dikumpulkan melalui amil. Nah, berapa ukuran yang diberikan kepada mustahik? Kalau muzaki yang mengeluarkan zakat, ukuran satu sok tadi kan ya. Setiap orang satu sok. Nah, misalkan satu sok 3 kilo. Kalau dalam keluarganya itu ada 5 orang, kayak 5 atau 15 kilo. Sekarang ukuran ya, yang diberikan, nah, yang mustahik itu dapatnya berapa kilo misalkan. Soal Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyebutkan miqdaru sa' huwa miqdarun yakfi lirujul. Ukuran satu sa' merupakan satu ukuran yang cukup untuk satu orang. Ya. Sehingga diusahakan jangan kurang dari satu sa'. Nah, jadi kalau kita berikan kepada mustahik ya, minimalnya 3 kilo. Kalau hitungannya 3 kilo tadi. Jangan kurang dari 3 kilo. Ya, jangan kurang dari 3 kilo. Atau kalau yang dapat 2,5 ya minimalnya 2,5. Jangan kurang dari 2,5. Ya, ini untuk ukuran satu orangnya. Nah, sehingga kalau ya, ada kelebihan dan cukup, nah, beras yang dikumpulkan dalam zakat fitri, ya, ketika ada suatu keluarga misalkan, nah, terdiri dari 4 orang atau 4 orang misalkan, ya, maka hendaknya tiap jiwa tadi dihitung, ya, 4 orang 3 kali 4 misalkan 12. Nah, kalau ada lebihkan, insya Allah. Ya, dikatakan satu sol ini kata sol Islam ini cukup untuk satu orang. Ya, sehingga diusahakan tidak kurang dari satu sol. Nah, pembahasan terakhir tentang ucapan yang diucapkan oleh orang yang mengeluarkan zakat. Ya, sebagian ada yang berpendapat yang mengeluarkan zakatul fitri hendaklah mengucapkan Allahumma ja'alha maghnaman wa la taj'alha maghruman. Ya Allah, jadikanlah zakat ini maghnaman, sebagai keuntungan, dan janganlah engkau jadikan zakat ini sebagai kerugian. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah mengatakan, "Idza ataitumuz zakah fala tansaw thawabaha." Apabila kalian memberikan zakat, janganlah kalian melupakan pahalanya. Ayyakulu untuk mengucapkan, Allahumma ja'alha maghnaman, wala taja'alha maghroman. Ya Allah, jadikanlah sebagai keberuntungan, dan janganlah engkau jadikan sebagai kerugian. Hadis ini hadis yang dhaif. Hadis yang lemah, bahkan Syekh Al-Albani mengatakan hadis yang maudhu'. Hadis yang palsu. Sehingga tidak diamalkan. Nah, tidak mengucapkan kalimat tadi. Jadi, lantas apa yang diucapkan oleh seorang amil? Ya, ketika ada orang yang datang membawa zakat misalkan. Baik zakat fitri atau zakat harta. Apa yang diucapkan? Nah, Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala mengatakan selayaknya bagi amil untuk mengucapkan Allahumma salli alaika. Ya. Allahumma salli alaika. Nah, atau dengan doa yang lain yang cocok. Ya. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Wasalli alaihim. Allah mengatakan ambillah dari sebagian harta mereka sebagai zakat yang mensucikan mereka, membersihkan mereka. Wasalli alaihim dan doakanlah mereka. Makna salli alaihim ini doakanlah mereka. Nah, bisa mengucapkan Allahumma salli ala fulan. Allahumma salli alaika. Atau dengan doa yang munasib, doa yang cocok. Barakallahu fiik. Barakallahu fi malik. Misalkan. Nah. Nabi SAW pernah mengutus seorang untuk mengumpulkan zakat. Yeah. Kemudian didatangkan seorang. Yeah. Dia membawa unta sapihan yang kurus. Ya. Yeah. Unta yang kurus. Nah, Rasulullah mengatakan, bahwasanya kami telah mengutus seseorang untuk memungut zakat. Yeah. Kemudian ada seorang yang memberikan unta yang kurus. Rasul mengatakan, Allahumma la tubarik fihi wa la fi ibili. Ya Allah, janganlah engkau berkahi orang tersebut dan untanya. Sampailah ucapan Rasulullah SAW ini kepada orang tadi. Orang yang mengeluarkan zakat anak unta yang kurus. Nah, kemudian orang ini datanglah kepada Nabi SAW. Datanglah kepada amil ya. Membawa unta yang bagus. Nah, dan dia mengatakan, aku bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan aku kembali kepada Nabi-Nya SAW. Ketika Rasulullah mengatakan Allahumma barik fihi wa fi ibili. Ya Allah, berkahilah orang ini dan untanya. Ya. Yang disunahkan bagi amil ketika ada yang melakukan zakat, doakan keberkahan. Nah, Allahumma barik fiik. Atau barakallahu fiik wa fi malik. Nah. Al-Imam As-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau senang bagi seorang amil untuk berdoa. Ajarakallahu fima a'toita waja'alahu laka tahuran wabaraka laka fima abqaita. Ajarakallahu fima a'toita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan terhadap apa yang kau berikan. Waja'alahu laka tahuran, dan mudah-mudahan Allah menjadikannya sebagai pembersih, pensuci untukmu. وَبَارَكَ لَكَ فِي مَا أَبْقَيْتَ, dan mudah-mudahan Allah memberkahi terhadap apa yang engkau sisakan. Ya. Tidak mengapa dengan doa-doa yang sebutkan tadi. Yang jelas doa yang munasib. Doa yang sesuai. Ya. Minimalnya tadi, بَارَكَ اللَّهُ فِيكَ وَفِي مَالِكَ. Nah, atau doa yang disebutkan oleh Imam Syafi'i tadi. أَجَرَكَ اللَّهُ فِي مَا أَعْتَيْتَ وَجَعَلَهُ لَكَ طَهُورًا wa baraka laka fi ma abqaita. Ini boleh-boleh saja. Nah, ya. Sebagai amil, ada yang menitipkan misalnya zakatnya, doakan minimalnya tadi barakallahu fi wa fi malik. Nah. Berdasarkan hadis ayat tadi, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim. Doakanlah. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, doakanlah kepada orang yang mengeluarkan zakat. Wallahu a'lam bishawab.